Saat ku pejamkan kedua mataku dan ku bayangkan di sampingmu, ku rasakan selalu hangatnya pelukmu itu. Kedua tanganmu seakan takut kehilanganmu. Ku ingin selalu hatimu untukku. Hilang.